rasa hati. Intan pekal di rantai ikatan benang asmaramu ini. Masa mengapa tiba tegak memutus cinta. Masa aduhai masa lepas terurai kalung asmara. Indah alangkah indah kalung menyinar rasa hati. Intan kekal di rantai ikatan benang asmara murni. Masa mengapa tiba tegak memutus cinta. Masa aduhai masa